إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزنا الله وإياكم من النار jamaah sekalian kaum muslimin barakallahu fikum masih melanjutkan dari kitab tauhid mengenal hak yang harus ditunaikan bagi seorang hamba kepada Rabbul Alamin berupa beribadah mentauhidkan kepadanya. Dan di antara bentuk ibadah, dan itu merupakan poros dari ibadah, adalah al-khauf, rasa takut. Dan ini adalah di antara ibadah yang padanya tartakis, tersumber, terporoskan antara mahabbah dan al-khauf. Pada pertemuan yang telah lewat kita sampai pada ayat surat Ali Imran ayat 175. Maka pada malam ini insya Allah kita masuk pada ayat yang kedua dalam bab ini. Syekhul Islam membawakan dalil adanya al-khasyah dan al-khauf. Kalau pada ayat yang pertama Ali Imran ayat 175 itu disebutkan tentang al-khauf yang maknanya takut, pada ayat yang kedua di sini akan dibawakan ayat yang itu semakna dengan ayat khauf, yaitu al-khasyah. Apa perbedaan antara al-khauf dan al-khasyah? Di sini Al-Imam rahimahullah membawakan dua dalil dari dua ayat yang itu menerangkan adanya al-khauf dan al-khasyah. Al-khauf ini nanti akan diterangkan oleh Syekh Utsaimin sisi perbedaan antara khauf dan khasyah. Sekarang kita lihat dulu ayatnya. Surat At-Taubah ayat 18. Qauluhu ta'ala. Innama ya'muru masajidallah. Tidak lain, bukan lain, kecuali tidak lain orang yang mau memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billah, adalah yang pertama, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir. Tidak lain, orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah, dan menegakkan salat. Wa ataz zakat, menunaikan zakat yang wajib. Wa lam yakhsha illallah, dan tidak ada rasa khosyah, rasa takut, illallaha, kecuali hanya kepada Allah. Tidak lain, orang yang mau memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, menegakkan solat, menunaikan zakat, walam yakhsha illallaha, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Setelah itu Allah katakan, fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Maka mereka itulah ayakunu orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jal. Maka mereka itulah orang yang pasti mendapatkan petunjuk dari sisi Allah Azza wa Jal. Surat At-Taubah ayat 18. Kita bacakan penjelasan Syekh rahimahullah. Innama. Pada kalimat innama disebut adatu hasr, perangkat untuk meringkas sebuah kalimat. Bukan lain, berarti tidak lain, berarti selain dari ini tidak termasuk. Al-murad, yang dimaksud, tidak lain orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Apa itu memakmurkan? Mal-murad bil-imarah. Apa yang dimaukan dengan imarah, memakmurkan masjid-masjid Allah Azza wa Jal. Makna memakmurkan masjid Allah Azza wa Jal ada dua makna. Yang pertama, al-imarah al-ma'nawiyah. Memakmurkan masjid-masjid Allah secara maknawi. Secara maknawi seperti, wahia imaratu habis sholat, seperti memakmurkannya dengan sholat. Sholat yang fardu, sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sholat yang bid'ah, bukan kesyirikan, tapi sholat yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wazikri, atau berzikir. Berzikir yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau qiraatil Quran, membaca Al Quran, wanahwiha, dan yang sejenis dari itu, seperti tolabul ilmi, sebagaimana hadis Muslim. Beliau SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallah lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, Allah mudahkan baginya masuk ke dalam surga. Wa majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul suatu kaum, kata beliau, fi baitin min buyutillah, di dalam masjid dari masjid-masjidnya Allah. Dia duduk di masjid untuk mada yatlun kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, untuk membacakan kitabullah dan ditadarus, dipelajari isinya dan maknanya. Maka kata beliau, illa nazalat alaihi musakinah, diturunkan di masjid tersebut, di majlis yang ada di masjid tersebut, as-sakinah, ketenangan. Hati jadi tenang. Karena dibacakan dan dikaji ayat-ayat Allah. Wa khasyiat alaihimur rahmah, diliputi dengan rahmat. Hafadhumul malaikah, para malaikat menurunkan sayap-sayapnya. Wa dzakarallah fiman indah, Allah sebutkan orang yang berada di dalam masjid kepada para malaikat yang di sisinya. Maka kata beliau, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' nasabuhu, yang lamban langkahnya, yang lamban amalannya, lam yusri' nasabuhu, tidak cepat nasabnya. Yang tidak berusaha beramal, jangan berharap mencapai tingkatan yang tinggi. Lam yusri' nasabuhu. Itulah disebutkan oleh beliau dalam hadis Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi, keutamaan memakmurkan masjid dari masjid Allah dengan talabul ilmi. Nah, wa kadzalik, atau yang kedua, memakmurkan masjid dalam bentuk hissiyah. Hissiyah artinya sesuatu yang konkret. Contohnya apa? Kalbina, seperti membangun masjid al-hissi secara konkret. Dibangun masjid, lalu dijaga kebersihannya, dijaga kerapian masjidnya, sesuatu yang rusak dia perbaiki, itu juga memakmurkan masjid. Fa inna imaratiha bihi haqiqatan, maka memakmurkan masjid, baik yang pertama secara maknawi atau yang kedua secara hissi, tidak lain, kata muallif, sahsang sesungguhnya hakikatnya adalah la takun, tidak akan terjadi, illa mimman dzakarahumullah, kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala sebutkan tadi, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir kecuali dia akan berusaha memakmurkan masjid Allah. Sebaliknya, kalau dia bukan orang yang beriman, bukan orang yang beriman dan mempercayai adanya hari akhir, tidak mungkin bersemangat memakmurkan masjid Allah. Kenapa? Lianna man ya'muruha wa huwa lam yu'min billah wal yaumil akhir, lam ya'murha haqiqatan. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid dalam kondisi dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, lam ya'murha haqiqatan, berarti tidak memakmurkan secara nyata. Tidak nyata dalam memakmurkannya. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Oleh karena itu, li'adami intifa'ihi bihadihil imarah, karena tidak bisa mengambil manfaat dari memakmurkan masjid, maka fal imarah nafi'ah al-hissiyah mal-ma'nawiyah minalladzina amanu billahi wal yaumil akhir. Maka oleh karena itu, memakmurkan secara maknawi dan secara hissi itu dari orang yang beriman dan kepada Allah dan hari akhir. Kalau belum beriman kepada Allah dan hari akhir, hari akhir itu hari pembalasan, dia akan santai saja. Mungkin tidak tertarik memakmurkan masjid Allah. Kenapa? Karena dia belum, hakikatnya belum meyakini dengan yakin seyakin-yakinnya adanya hari akhir. Kalau yakin ada hari akhir, hari pembalasan, dia pasti akan mengumpulkan amalan yang terbaik. Menegakkan sholat untuk supaya mendapatkan amalan yang bisa memperberat amalannya. Namun karena belum beriman dengan iman yang nyata, belum beriman dengan hari akhir dengan nyata, maka dia tidak menampakkan bukti konkret adanya memakmurkan masjid-masjid Allah. Walihada, oleh karena itu lihatlah, lama iftakharal musyrikun, setelah orang-orang musyrik, musyrik jahiliyah, mereka merasa bangga, iftakhar, merasa bangga, bi'imaratil masjidil haram, dengan bisa memakmurkan masjidil haram. Karena pada ayat sebelumnya, kalau antum baca, makana lil musyrikin ayya'muru masajidallah, tidak mungkin bagi orang-orang musyrikin, lihat, orang musyrikin, ayya'muru masajidallah, mereka akan memakmurkan masjid-masjid Allah. Kenapa orang musyrik tidak mungkin memakmurkan masjid Allah? Syahidina ala anfusihim bil kuf. Karena mereka menyaksikan pada diri-diri mereka dengan kekufuran. Berarti kekufuran itu menjadi penghalang mau memakmurkan masjid-masjid Allah Azza wa Jal. Ulaika habitat a'maluhum, mereka itulah orang yang Allah hapus amalannya. Wa fi narihum khalidun, di dalam neraka kekal. Ini pada ayat yang sebelumnya, ayat 17. Artinya orang musyrik yang mereka menjaga Masjidil Haram waktu itu, mereka bangga, kami ini punya Masjidil Haram. Tapi mereka melakukan kesyirikan. Di sekitar Ka'bah dipasang berhala-berhala. Orang-orang yang dianggap, gambar-gambar orang yang dianggap bisa menolong mereka. Ini kesyirikan. Ini namanya belum ikhlas. Nah, kalau orang musyrik tidak akan mampu memakmurkan masjid secara hissiyah atau maknawiyah. Secara hissiyah kadang terjatuh kepada kesyirikan. Masjid justru dibangun di atas kuburan. Padahal kuburan bukan tempat untuk beribadah. Tetapi mereka memakmurkan kuburan. Bukan lagi memakmurkan masjid-masjid Allah. Ini adalah praktek kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga memakmurkannya masjid mereka seperti itu. Ini tidak mungkin terjadi. Hanya bagi orang yang beriman. Dengan iman yang benar, dengan tauhid yang bersih dari kesyirikan dan kebid'ahan. Jadi harus bersih dari kesyirikan dan kebid'ahan. Karena kebid'ahan kalau itu diletakkan di dalam masjid, justru itu merusak daripada masjid-masjid Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu tidak sepantasnya masjid-masjid Allah dimakmurkan dengan perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya ada orang di dalam masjid melakukan hal yang tidak pas, masuk masjid melakukan maksiat misalnya, kita ingkari. Tetapi justru kadang kita lupa, masjid itu harus bersih dari segala bentuk-bentuk yang bukan bentuk memakmurkan masjid Allah, seperti kesyirikan, seperti kebid'ahan, karena itu hakikatnya justru merusak kemakmurkan masjid-masjid Allah Azza wa Jal. Maka dalam ayat ini Allah katakan innama ya'muru masajidallah, tidak lain yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billah wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Adhafa, di sini Allah sandarkan kalimat al-masajid ila nafsih, masajidallah, masjid-masjidnya Allah. Itu sebagai bentuk tasrifan, sebagai bentuk pemuliaan. Walaupun Anda yang membangun, Anda membangun masjid, tetapi hakikatnya masjid itu sudah berpindah menjadi masjidnya Allah. Maka itu sebagai bentuk tasrifan lillah, sebagai bentuk bentuk dimuliakannya tempat tersebut. Makanya disunahkan masuk masjid itu sholat 2 rakaat. Sampai Nabi sedang berkhutbah, sedang khutbah, ada orang masuk masjid, langsung duduk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur untuk menegakkan 2 sholat 2 rakaat yang ringan tentunya, karena dia sedang khutbah, sebagai bentuk memuliakan masjid-masjidnya Allah. Sekalipun masjid tersebut kita yang membangun, namun kalau sudah dibangun dan dikatakan masjid lillah, maka ini sebagai bentuk tempat yang sudah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Sebagaimana dalam hadis Muslim, wa ahabbul bilad ilallah masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini masjid-masjidnya. Tempat yang paling dicintai oleh Allah itu masjid-masjidnya. Entah masjid yang besar, entah masjid yang kecil. Kalau sudah dibangun dan dikatakan masjid, itu masjidnya Allah. Maka muliakan. Dan memuliakan masjid berarti mensiarkan dengan syiar yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wa abghadul biladi ilallah, dan tempat yang dibenci oleh Allah di muka bumi ini adalah aswaquha, pasar-pasarnya. Ya, karena pasar itu tempat banyak terjadi hal-hal yang sifatnya maksiat, hal-hal yang sifatnya kadang kesyirikan, kadang muncul di tengah pasar. Maka kalau Anda masuk ke pasar, jangan menjadi orang yang pertama kali masuk dan yang terakhir apa? Keluar. Tapi kalau masuk masjid, kalau bisa yang paling pertama, kan begitu. Jangan dibalik. Kalau masuk masjid yang paling akhir, kalau keluar yang paling awal. Kalau masuk pasar dibalik. Seharusnya jangan, kalau kamu masuk pasar yang pertama kali masuk dan yang terakhir apa? Keluar. Karena itu tempat yang dibenci. Maka berdoa, berlindung diri kepada Allah dari kejahatan-kejahatan dan kerusakan yang ada di dalamnya. Berdoa. Baik. Kembali kepada ucapan mu'alif, li'annaha maudi' ibadatihi, karena masjid-masjid itu tempat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Maka orang yang bertauhid, orang yang di hatinya ada ketauhidan, keikhlasan dalam beribadah kepada Allah, itu mesti menyadari masjid tempat yang mulia. Dia akan berusaha memuliakan sesuatu yang Allah Ta'ala muliakan. Di antaranya ialah memakmurkan masjid dengan ibadah. Bukan dengan kesyirikan. Kadang masjid itu ramai karena di dalamnya ada orang yang dikubur di dalam masjid. Untuk apa mereka ramai ke masjid tersebut? Minta barokah orang yang ada di dalam kuburan tersebut. Ini adalah praktek yang justru dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah orang. Beliau berdoa kepada Allah, jangan sampai kuburannya nanti dijadikan wasan berhala, disembah oleh manusia. Sehingga doa beliau terkabul. Kuburan beliau dijaga sampai hari ini dari setiap orang yang ingin memohon berdoa kepada Allah melalui kuburan beliau. Wahadihi, dan ini menunjukkan masjid itu tempat ibadah kepada Allah saja, sebagaimana dalam surat Al-Jin, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah hanya untuk Allah. Fala tad'u ma'allah, maka jangan kamu berdoa beribadah ma'allahi ahada, berdoa kepada Allah bersamaan dengan itu berdoa kepada selain Allah. Dilarang oleh Allah Ta'ala melakukan praktek kesyirikan di dalam masjid-masjidnya Allah, karena itu tempat ibadah mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Yang kedua, itu tadi makna yang pertama, memakmurkan masjid. Bisa maknanya membangun, menjaga kemakmuran, bisa maknanya menjaga kebersihannya, merawat masjid, atau yang kedua, mengisi dengan ibadah-ibadah. Yang kedua, makna yang kedua, man amana billah. Apa yang dimaksud orang yang beriman kepada Allah? Tidak lain, yang akan selalu memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa yang dimaksud iman kepada Allah? Qala, maka dikatakan, wal iman billahi yatadammanu arba'atu umurin. Beriman kepada Allah Azza wa Jal terkandung empat perkara. Yang pertama, wahiya al-imanu biwujudihi. Mengimani tentang adanya Allah, wujudnya Allah. Mengimani tentang wujudihi, adanya Allah. Keberadaan Allah itu ada. Namun keberadaan Allah tidak sama dengan keberadaan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Yang kedua, mengimani yang kedua adalah warububiyatihi. Mengimani dengan rububiyah Allah. Allah sebagai pencipta, pengatur, pemilik alam semesta. Yang ketiga, wa uluhiyatihi, mengimani dengan uluhiyahnya, mengimani dengan ibadah hanya kepada Allah saja. Dan yang keempat, mengimani asma'ihi wa sifatihi, mengimani dengan nama-nama Allah dan sekaligus sifat-sifatnya Allah Azza wa Jal. Empat poin yang harus diimani. Adanya Allah. Kalau Anda bertanya di mana Allah, jauh atau dekat, maka Allah katakan, fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'at. Saya itu dekat. Saya akan mengabulkan setiap orang yang berdoa hanya kepada-Ku. Allah Ta'ala menunjukkan dirinya ada. Maka kita harus imani, termasuk rububiyahnya, termasuk uluhiyahnya, dan asma, nama-nama, dan sifat yang Allah Ta'ala miliki. Ini empat poin yang harus diimani. Tidak cukup hanya mengimani Allah itu ada. Kalau sekedar percaya Allah ada, iblis juga percaya Allah itu ada. Harus diyakini Allah ada dan juga rububiyahnya. Allah sebagai pencipta. Kalau sekedar Allah sebagai pencipta, orang musyrik juga percaya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu tanya orang-orang musyrik, siapa pencipta langit dan bumi? La yaqulunallah. Pasti jawabannya Allah. Maka harus yang ketiga dan keempat. Uluhiyah, asma dan sifatnya. Empat. Tidak cukup dua atau satu. Empat. Yang kedua, iman kepada hari akhir. Apa yang dimaksud iman kepada hari akhir? Qala al-yaumul akhir wahiya yaumul qiyamah. Hari akhir maksudnya adalah hari kiamat. Wasumiya bidzalik. Dan dinamakan hari kiamat li'annahu la yauma ba'dah. Dikarenakan sudah tidak ada hari lagi. Dunia ini sudah berakhir. Dan kapankah hari kiamat? Malaikat Jibril ketika bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anissa'ah, kabarkan kepadaku kapan kiamat itu. Apa jawaban Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Tidaklah yang ditanya, yaitu Nabi, lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya, saya yang ditanya tidak tahu, yang bertanya juga tidak tahu. Berarti kalau malaikat Jibril yang dekat dengan Allah saja tidak tahu, Nabi SAW juga tidak tahu, lalu bagaimana selain dari mereka? Berarti ini menunjukkan para dukun-dukun, para peramal-peramal yang meraba-raba terjadi hari kiamat tanggal 9, misal bulan 9 tahun berapa? 99. Itu ketahuan dustanya. Atau nanti muncul lagi para peramal-peramal yang akan meramal terjadinya hari kiamat tanggal sekian, tanggal sekian. Itu ketahuan dustanya. Walaupun demikian masih banyak orang yang percaya dengan para dukun. Sampai pada saat terjadi rabaan kiamat tanggal 9. Bulan 9. Tahun 99. Itu banyak orang yang pulang kampung. Mau menyelamatkan diri pulang kampung. Karena tinggal di kota. Berdasarkan info dari dukun. Lari kemana kamu kalau memang terjadi hari kiamat? Padahal itu kabar yang dusta. Barakallahu fik. Kembali kepada ucapan mu'alif. Jadi hari kiamat maksudnya adalah hari terakhir dari kehidupan dunia ini. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam di dalam kitab beliau Aqidah Wasithiyah. Aqidah Wasithiyah adalah sebuah prinsip akidah Ahlus Sunnah. Ketika Syekhul Islam di penjara, maka penduduk Wasit bertanya kepada Syekhul Islam tentang Firqatun Najiyah. Siapa itu Firqatun Najiyah? Kelompok yang selamat. Maka Syekhul Islam menulis kitab Prinsip Firqatun Najiyah. Atas jawaban penduduk apa tadi? Wasit. Maka kitab ini disebut Aqidah Wasitiyah. Hakikatnya Aqidah Ahlussunnah. Di dalam kitab tersebut, di bagian akhir, Syekhul Islam menyebutkan di antara prinsip Ahlussunnah iman kepada hari akhir. Dan wayad khulu fi al-imani billahi wal yaumil akhir, termasuk masuk iman kepada Allah dan hari akhir adalah termasuk bagian iman kepada Allah dan hari akhir. Kata Syekhul Islam adalah kullu ma akhbara bihin nabiyyu, mengimani semua perkara yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut, perkara yang akan terjadi setelah kematian. Segala perkara yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkara yang terjadi setelah kematian. Sebab yang namanya kematian itu juga kiamat. Kiamat bagi kita adalah kematian kita. Kiamat bagi alam semesta ini adalah nanti berakhirnya kehidupan dunia ini. Maka dikatakan kiamat. Nah, maka mengimani kepada Allah dan hari akhir adalah mengimani semua perkara yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkara yang akan terjadi setelah kematian. Apa diantaranya? Yang pertama, mislu fitnatul qabri, fitnah kubur. Fitnah artinya pertanyaan kubur. Man rabbuk, siapa rabbmu? Wa madinuk, apa agamamu? Wa man nabiyuk, dan siapa nabimu? Tiga pertanyaan ini akan diajukan oleh malakul. Pertanyaan diajukan di malaikat kubur kepada seorang yang dikubur. Akan ditanya, man rabbuk, siapa rabbmu? Yang disembah oleh kamu siapa? Kalau dia orang mukmin bisa menjawab, Rabbi Allah. Kalau dia orang munafik, orang kafir, tidak bisa menjawab, hahaha, la adri, saya tidak tahu. Berarti ini bukan ujian kecerdasan. Kalau ujian kecerdasan bisa diapal, Islam agamaku, Muhammad nabiku, terus apa lagi? Islam agamaku, Muhammad nabiku, bisa diapal. Tapi pertanyaan di kubur bukan apalan dari kecerdasan, tapi keimanan. Waman nabiyuk, siapa nabi yang diutus kepadamu? Kalau dia orang mukmin akan mengatakan Muhammad, cepat. Tapi kalau orang munafik, orang kafir, haha la adri, sami'tu nasa yaqulun, saya pernah mendengar orang berkata. Tidak mantap dia. Demikian pula ketika ditanya, wa madinuk, siap apa agamamu? Kalau dia orang mukmin akan mengatakan Islam. Tapi kalau orang kafir akan mengatakan, hahaha la adri. Itu dikubur akan ada ujian. Dan ini kata Nabi, fatilka akhiru fitnatin tu'radu alal mu'min. Itulah ujian terakhir yang diajukan oleh Allah kepada orang mukmin. Ini harus diimani. Yang kedua, wa azabihi wa na'imihi, mengimani dengan siksa kubur dan nikmat kubur. Ini ahlus sunnah harus percaya. Kalau Mu'tazilah tidak percaya. Mu'tazilah gaya lama atau gaya baru? Dulu Mu'tazilah gaya baru, yang namanya Hizbut Tahrir, itu tidak percaya. Tidak percaya ada adab kubur, masa iya? Ini prinsip Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak percaya ada siksa kubur dan nikmat kubur. Kalau ahlu sunnah percaya. Buktinya percaya, berdoa setiap hari. Kalau tahiyat akhir, mesti berdoa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabri. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari siksa apa? Kubur. Lalu kalau kita berdoa setiap hari, saya berlindung diri dari siksa kubur. Kamu percaya apa enggak sih? Tak mungkin berdoa kecuali dari kepercayaan. Itulah ahlus sunnah. Dan ini harus diimani bagi setiap mukmin. Mengimani perkara yang terjadi setelah kematian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallah mihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum.